Laraman yun the beat. Malam ini gua jalan pelan-pelan, bawa luka dan harapan. Di balik gelap gua cari ketenangan. Malam ini gua jalan pelan-pelan, bawa luka dan harapan. Di balik gelap gua cari ketenangan. Malam ini gua jalan sendiri di trotoar sambil berimajinasi. Langit dah gelap tapi hati masih terang. Gua sendirian di antara mobil lalu lalang. Lampu jalan jadi saksi langkahku, antara keringat di balik hoodie rusuh. Ku cuma ingin curahkan perasaanku. Di sini sendirian ku coba membuang waktu. Gua tulis rima di HP, ngelawan sunyi yang datang biar gak makin bete. Esta noche gua gak nyari keramaian, pengen ngobrol sama langit tentang hidup gak karuan. Malam ini gua jalan pelan-pelan, bawa luka dan harapan. Di balik gelap gua cari ketenangan. Malam ini gua jalan pelan-pelan, bawa luka dan harapan. Di balik gelap gua cari ketenangan. Jalanan makin sepi, cuma ada suara anjing mirip para pembenci yang gemar menggunjing. Malam ini bukan tentang pesta, tapi suara hati yang bisu karena luka. Gua nyimpen banyak rasa di dalam dada. Langkah jadi bait, nafas jadi nada. Orang-orang di rumah udah pada tidur nyenyak. Gua masih di jalanan nahan dada penuh sesak. Ngeliatin orang jualan di pinggir jalan. Gua cuma bawa earpods muter ketukan sambil nulis seadanya inspirasi. Malam ini gua pengen balik kayak dulu lagi. Malam ini gua jalan pelan-pelan, bawa luka dan harapan. Di balik gelap gua cari ketenangan. Malam ini gua jalan pelan-pelan, bawa luka dan harapan. Di balik gelap gua cari ketenangan. Malam ini gua jalan pelan-pelan, bawa luka dan harapan. Di balik gelap gua cari ketenangan. Malam ini gua jalan pelan-pelan, bawa luka dan harapan. Di balik gelap gua cari ketenangan.